الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، melanjutkan kajian di sore hari kemarin, kita sedang membahas tentang asbab yang dapat melanggengkan, mempertahankan al-ukhuwah dan al-mahabbah antar ahli sunnah. Setelah kemarin kita mengetahui mahalnya nilai al-ukhuwah as-salafiyah, kemudian kita menyebutkan beberapa asbab, beberapa amalan yang apabila diterapkan ukhuwah dan mahabbah itu akan bertahan, berlanjut, indah, menambah iman. Masih kita di pagi hari ini menyebutkan beberapa asbab yang bisa mempertahankan al-mahabbah. Yaitu secara umum bahwa al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, merupakan sebab terbesar bertahannya mahabbah. Sikap saling mencinta, saling menyayang, bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya. Akhlak sangat luas, meliputi semua perbuatan atau perangai yang baik atau mulia dari anggota tubuh kita ini terhadap sesama hamba-hamba Allah. Di antara akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah ar-rifqu wal-anah wal-hilm, sifat lembut di dalam bersikap dengan saudaranya, sikap al-anah, tenang dan tidak terburu-buru menilai atau menyikapi, menanggapi yang muncul dari saudaranya, baik ucapan maupun perbuatan. Al-hilm, cara berpikir yang jernih, sehingga dia bisa menimbang antara maslahah dan mafsadah, efek positif dari sikap yang akan dia ambil atau efek negatif darinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana." Tidaklah sifat lembut didapati di suatu keadaan, di suatu amalan, dalam suatu kondisi, dalam suatu perkara, diamalkan dan diterapkan, diwujudkan sifat lembut ini kecuali akan menjadikan urusan itu baik, indah. Problem menjadi selesai. Tidak semakin rumit. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah, dan tidaklah sifat lembut ini tadi dicabut, ditiadakan, tidak diamalkan dalam suatu urusan, dalam suatu amalan, suatu perkara. Entah itu dakwah, entah itu urusan rumah tangga, ataukah urusan bermuamalah dalam keseharian. Kecuali permasalahan itu akan semakin rumit, semakin jelek. Problem terus meningkat. Karena tidak adanya sifat lembut ini tadi. Dengan adanya sifat ar-rifqu, maka al-ukhuwah akan menjadi baik. Akan terhindar makayid syaitan, berbagai makar dan tipu daya syaitan yang dapat mempengaruhi hubungan ukhuwah manhajiyah itu tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan sifat ar-rifqu ini dalam banyak hadisnya. Menunjukkan bahwa ar-rifqu itu memang punya pengaruh yang sangat besar. Ketika diamalkan dalam suatu kerjasama, hubungan antar dua atau tiga ikhwan, dalam muamalah keseharian, baik muamalah duniawiyah atau muamalah diniyah, muamalah duniawiyah seperti perdagangan dan yang lainnya, ataupun muamalah diniyah seperti ta'awun dalam urusan dakwah dan yang semisalnya, tarbiyah, selama sifat rifqu itu diterapkan, diupayakan, maka Rasulullah menyatakan illa zana, kecuali pasti akan menjadi baik urusan itu. Nah, berlanjut, hati pun menjadi enak. Sholat pun dan beribadah bisa khusyuk. Namun apabila sebaliknya, maka yang muncul adalah sebaliknya pula. Ikhwani fiddin, yang kedua dari sifat terpuji yang bisa mempertahankan dan melanggengkan ukhuwah adalah al-anah, sikap ta'anni, sikap tidak reaksioner. Tidak cepat bereaksi ketika muncul sebuah aksi, ketika muncul sebuah kejadian, sebuah ucapan. Tapi dia berusaha tenang dulu, menahan, tidak terburu menyikapi. Sifat al-anah. Sebaliknya, ketika sifat al-anah ini tadi tidak diamalkan, maka yang ada adalah ketersinggungan, kemarahan, permasalahan yang tadinya sebenarnya ringan menjadi berat, yang tadinya mudah sebenarnya pada awalnya, akhirnya menjadi sulit, yang tadinya hanya antara satu, dua orang saja, kemudian berkembang, melibatkan banyak teman, karena tidak adanya sifat al-anah. Tenang, tidak segera menyikapi, tidak reaksioner, kata orang sekarang. Yang ketiga adalah sifat al-hilm. Sifat al-hilm itu maknanya adalah kecenderungan untuk berpikir jernih disertai dengan kelembutan di dalam menyikapi keadaan, menyikapi sebuah kondisi, menyikapi sebuah peristiwa, menyikapi sebuah isu, menyikapi sebuah informasi. Halim dia melihat, ini kalau saya menyikapi seperti ini, maka akan muncul efek negatif ini. Nah, kalau saya diam, maka akan muncul efek positif ini. Dia menimbang antara maslahah dan mafsadah. Mana yang lebih dikedepankan? Mana yang lebih banyak? Dia bisa melihat, oh ini maslahahnya lebih besar, maka saya harus berbicara. Oh ini mafsadahnya sama dengan tingkat maslahahnya, maka saya harus menahan. Jangan berbicara atau jangan bersikap, karena menghindarkan diri dan teman serta dakwah dari sebuah mafsadah, dari sebuah efek negatif, lebih dikedepankan dibandingkan mengejar sebuah maslahah. Kadang-kadang kita dihadapkan bukan antara maslahah dengan mafsadah. Mana yang lebih besar tingkatannya? Ataukah sama antara maslahah dengan mafsadah? Dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah isu, dalam sebuah kejadian, kadang-kadang kita dihadapkan antara dua mafsadah atau tiga mafasid. Saya bersikap begini, mafsadahnya ini. Kalau saya tidak bersikap, maka mafsadahnya hanya ini dan ini. Sama-sama mafsadah. Sama-sama efek negatif. Sama-sama kejelekan yang akan muncul. Baik antum bersikap A ataukah bersikap B. Maka dituntut seorang mukmin menjadi seorang yang halim. Berpikiran jernih, menimbang. Saya harus memilih mafsadah yang lebih ringan. Bersikap begini rugi, bersikap begitu juga rugi. Maka seorang mukmin yang halim, yang memiliki sifat al-hilm, dia akan memilih kerugian yang lebih sedikit. Antum lihat dalam urusan dunia, ahlul dunia bisa memilah. Sering kita mendengar seorang berdagang membawa barang ke suatu kota yang jauh. Membawa 100 buah barang, 100 unit barang. Ternyata yang laku hanya 10, sisa 90 unit. 90 unit ini kalau saya bawa pulang, maka ongkosnya akan lebih merugikan. Gimana? Apakah saya jual sesuai dengan modal? Juga tetap gak laku. Ya sudah, saya turunkan dari modal. Daripada saya bawa pulang lagi, biayanya lebih besar. Rugi, ya sama-sama rugi, tapi lebih sedikit. Supaya modal gak habis semua. Itu ahlul dunia. Bisa menimbang. Mana maslahah, mana mafsadah. Mana mafsadah yang muncul ini yang lebih kecil. Maka ahlul din, ahlul akhirah, ahlul ilm, menimbang ini semua. Maka sifat al-hilm itu sangat terpuji. Oleh karena itu dalam hadis yang menceritakan kedatangan Al-Ashaj Abdul Qais bersama rombongannya dari negerinya untuk menerima Islam dan belajar Islam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan pujiannya kepada Al-Ashaj Abdul Qais, qala inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilm wal ana. Sesungguhnya padamu wahai Al-Ashaj ada dua karakter, dua perangai yang sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu sifat yang pertama al-hilm, cara berpikir yang jernih, disertai dengan kelembutan. Dan yang kedua tenang, tidak terburu-buru. Tiga sifat ini tadi, ar-rifku wal-hilmu wal-anah, jika terus diupayakan, diamalkan, banyak problem menjadi selesai. Banyak urusan yang tadinya besar, berat, menjadi kecil dan ringan. Dakwah terjaga. Ukhuwah terus berlanjut. Kita merasakan nikmatnya iman. Kita merasakan nikmatnya ibadah. Dan sebaliknya. Ketika tiga sifat mulia ini tidak diamalkan lagi. Sudah tidak dihiraukan lagi. Tidak lagi mau menimbang suatu permasalahan. Mana yang lebih besar mafsadahnya. Mana yang lebih besar maslahahnya. Dia sudah tidak peduli lagi. Sudah tidak mau lagi bersifat lembut. Rifq. Tidak lagi mau tenang. Tidak terburu-buru. Kalau semua itu diabaikan, maka akan carut marut. Dakwah carut marut. Ukhuwah carut marut. Berpengaruh kepada ibadah pun akhirnya carut marut. Buktinya banyak. Jadi sudah ketika ukhuwah sudah tercoreng, terkoyak. Antum yang biasa sholat misalkan di masjid ini. Karena sudah enggak enak sama satu teman. Merasa berat datang ke masjid. Merasa enggak enak datang ke masjid ini. Malas mau lihat wajah temannya. Subhanallah. Akhirnya dia cari masjid lain. Di masjid orang-orang awam. Yang tadi dia bisa sholat dengan merapatkan saf. Merapatkan kaki dengan kaki. Kaki pundak dengan pundak. Bersama keumuman di masjid dia sholat dalam keadaan sofnya renggang. Yang bisa merenggangkan ukhuwah. Yang biasa sholat sesama orang yang berakidah dengan akidah ahli sunnah. Kanan kirinya sunni salafi. Depan belakangnya imamnya. Akhirnya dia terpaksa sholat di masjid umum. Yang kadang-kadang imamnya itu seorang yang berkeyakinan dengan akidah-akidah sufiyah. Bahkan amal ibadahnya juga tercampuri. Dia rela datang ke masjid-masjid seperti itu. Hanya dikarenakan satu urusan dengan temannya. Ya subhanallah. Karena sudah tidak diterapkan lagi. Ar-rifqu wal-ana wal-hilm. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Berapa banyak hal seperti ini terjadi di banyak kota. Di banyak daerah. Bermula dari urusan duniawi, urusan dagang, urusan kerjasama, sampai menjadikan korbannya adalah sholat berjamaah. Menjadikan korbannya adalah dakwah. Karena tidak adanya sifat ini tadi. Ar-rifqu wal-ana wal-hilm. Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala mengulang-ulang nasihat ini di dalam berbagai muhadharahnya. Diulang-ulang. Bahkan salah satu muhadharahnya ditranskrip menjadi sebuah kitab dengan judul Al-Hathu Alal I'tilaf. Himbauan dan ajakan untuk bersatu. Mempertahankan ukhuwah di kalangan ahli sunnah. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Kalau dia sudah tidak memiliki sifat al-hilm, kejernihan berpikir menimbang antara maslahat dan mafsadah, maka dia tidak peduli bukan hanya ukhuwah dia dengan temannya. Satu dua orang. Bahkan dia tidak peduli dakwah ini menjadi terbengkalai. Antar ikhwah salafiyin sampai terjadi saling mengusir dari masjidnya. Karena tidak adanya sifat ar-rifq. Perangai al-anah. Dan al-hilm itu tadi. Kadang-kadang. Karena tidak adanya tiga sifat mulia ini tadi. Seorang akh salafi. Bersikap keras dan kasar. Melebihi keras dan kasarnya orang awam dan atau ahlul bid'ah kepada kita. Nah. Alhamdulillah. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik hal ini. Di dalam perjalanan dakwah ahli sunnah. Agar kita ini tidak kehabisan tenaga. Agar kita ini tidak terkuras tenaga dan pikirannya yang sudah sedikit. Tenaga kita ini sangat-sangat sedikit. untuk mengemban dan menjalankan dakwah ini. Sering saya sampaikan di berbagai majlis, dan beberapa asatidzah yang lainnya juga mengingatkan bahwa kalau seandainya kita ini, sejumlah ini sekarang ini, semuanya menjadi da'i atau ustaz, semua jadi da'i dan ustaz, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, entah berapa ini di majelis, semuanya menjadi da'i dan ustaz untuk mengemban dakwah di sekitar sini aja, provinsi Medan, atau mungkin sedikit lagi ke Aceh, gak cukup untuk mengatasi kebutuhan kaum muslimin terhadap akidah yang benar, manhaj yang benar. Gak cukup. Besar sekali kebutuhannya. Berapa banyak masjid-masjid yang sungguh kalau kita datang ke masjid-masjid itu dengan cara yang hikmah, yang hakim, yang halim, yang rifq, masih banyak muslimin ini yang mau menerima al-haq. Mau menerima tauhid. Mau menerima sunnah. Masih banyak. Tapi karena keterbatasan kita. Keterbatasan tenaga dan lebih-lebih tentunya keterbatasan ilmu. Akhirnya banyak umat Islam ini terbengkalai. Kita akan menanggung dosanya. Kita akan menanggung dosanya. Kalau sampai umat Islam terbengkalai karena perbuatan kita, bukan karena mereka tidak mau. Masih banyak ya ikhwan kebutuhan umat ini. Dengan berbagai karakter yang tidak baik, lawan daripada tiga karakter yang mulia tadi, banyak tenaga kita terkuras sekarang. Sudah ustadznya sedikit, da'inya sedikit, tambah lagi, dipecah lagi. Sudah sedikit jumlahnya. Sudah sangat sedikit jumlahnya. Kalau toh bersatu para da'i ini tadi, belum cukup mengatasi kajian-kajian. Yang sedikit itu dipecah, dijatuhkan harga dirinya, diriba. Sehingga para hizbiyun pun tertawa memanfaatkan kesempatan itu. Berbagai ucapan-ucapan dan tulisan-tulisan itu dinukil oleh hizbiyin dan disebarkan. Semakin kita ini lemah, lemah, lemah. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Sifat yang berikutnya yang penting untuk kita bersama-sama mewujudkannya dan banyak berdoa kepada Allah untuk dibantu dalam mewujudkannya. Adalah sifat al-haya. Sifat malu. Al-haya atau sifat malu adalah salah satu sifat yang banyak dihimbau dalam syariat Islam ini. Al-haya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Haya itu adalah bagian daripada al-iman dan iman itu tempatnya di jannah. Dalam hadis ma'ruf yang sering kita bahas tentang cabang-cabang iman, Rasulullah menyatakan al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'bah. Bahwa iman itu memiliki 70 atau 60 cabang. Maka Rasulullah menyebutkan cabang-cabang ini dengan diwakili tiga jenis amalan. Amalan lisan, amalan qalbi, dan amal jawarih, anggota badan. Mewakili amalul lisan, Rasulullah menyatakan a'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. kalimatut tauhid. Wa adnaha imatatul adza minat tariq. Cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan, menjauhkan gangguan dari jalan yang dilewati oleh hamba-hamba Allah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat al haya' itu adalah bagian dari cabang iman. Amalul qalb. Amalul qalbi itu bermacam-macam. Ikhlas itu amal qalb. Khusyu' itu amalul qalbi, amalan hati. Ar-raja, rasa pengharapan adalah amalul qalbi. Al-khawf, rasa takut kepada Allah adalah amalul qalbi. Dan beberapa amalul qalbi yang lainnya dipilih oleh Rasulullah dalam hadis ini ketika menjelaskan tentang cabang-cabang iman adalah al-haya, sifat malu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajulin ya'idhu akhahu fil haya fa qala da'hu fa innal haya la ya'ti illa bi khair. Suatu hari Rasulullah melewati seorang pria sedang menegur dan memarahi saudaranya karena saudaranya tadi adalah orang yang pemalu, memiliki sifat haya. Ditegur oleh pria tadi, maka Rasulullah menyatakan, jangan, biarkan dia dengan karakter dan sifatnya yang mulia itu, karena sifat al-haya itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya, dalam riwayat lain, al-haya khairun kulluhu. Haya itu semuanya baik. Enggak ada yang enggak baik. Kalau ada yang bertanya, gimana Ustaz, haya dalam hal kebaikan, haya dalam hal ilmu, seperti pernyataan innallaha la yastahyi minal haqq. Ya. Haya dalam konteks seperti itu, yang kadang-kadang kita tidak pantas untuk haya dalam hal ilmu, tentang hal untuk bertanya, belajar, mengajar, berdakwah, itu adalah haya yang secara lugawi, secara makna bahasa, yaitu al-khajal. Bermakna al-khajal. Khajal itu adalah malu yang negatif. Dalam pengertian apa? Malu berbuat kebaikan. Mundur, menghindar dari kebaikan. Namun yang dimaksud di sini adalah al-haya asy-syar'i. Haya yang memang dibenarkan oleh syariat. Rasulullah menyatakan la ya'ti illa bi khair. Tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya khairun kulluhu. Sifat haya itu baik semuanya. Enggak ada yang tercela. Haya ketika dia berada dengan teman-temannya. Sifat malu. Haya ketika dia berada di dalam rumah tangganya bersama keluarga dan anak-anaknya. Al-haya ketika dia duduk dengan seorang muslim awam sekalipun. Haya, punya sifat haya. Apa itu sifatul haya? Dijelaskan oleh Al-Hafidhun Nawawi rahimahullah. Al-haya khuluqun yab'athu ala tarkil qabih wa yammu minat taqsiri fi haqqi dhil haqq. Al-haya itu adalah sebuah perangai yang bisa membangkitkan semangat untuk meninggalkan segala perbuatan tercela, membangkitkan kemauan untuk meninggalkan segala perbuatan aib. Itu al-haya. Bagian pertama dari definisi ini. Malu dia. Oh, ini aib. Saya begini, aib menurut masyarakat di sini selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Malu dia. Dalam hal-hal yang biasa aja. Dalam keseharian. yang menurut kebiasaan masyarakat tidak baik, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka dia malu melakukan hal tidak baik itu tadi. Rata-rata hal yang menurut masyarakat itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat, biasanya disebutkan dalam nas-nas himbauan untuk melakukan hal seperti itu. Baik secara global maupun secara rinci himbauan tersebut. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Malu dia melakukan aib, perbuatan dosa. Malu dia, orang sedang belajar, berangkat ta'lim, dia sibuk dengan sesuatu yang lainnya. Malu dia. Dan berbagai akhlak tidak terpuji lainnya dengan sifatul haya, pelakunya bisa terhindar. Yang kedua, ikhwani fiddin, bagian kedua dari definisi ini menyatakan wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dzil haqq. Sifat haya itu juga akan mencegah pemiliknya dari sikap tidak menunaikan hak orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki hak dari dirinya. Siapa yang punya hak? Pihak-pihak yang punya hak dari kita ini siapa? Tentunya dua pihak memiliki hak dari kita secara global. Yang pertama adalah Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak dari kita. Dalil bahwa Allah itu punya hak, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullah ala al-ibad. Suatu hari aku berbonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendarai seekor keledai himar. Kemudian Rasulullah menyatakan, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa itu hak Allah dari hamba-hambanya? Allah punya hak. Allah punya hak. Mulai dari tauhid hingga menjalankan segala syariatnya sebagai konsekuensi dari tauhid. Malu dia kalau suatu waktu dia tidak menunaikan hak Allah. Malu dia ketika suatu hari dia tidak menunaikan hak Allah. Lu apa boleh kita malu? Apakah malu kepada Allah salah satu bentuk ibadah? Ya, sifat malu kepada Allah itu salah satu ibadah terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ihfaz awrataka illa min zaujatika wa mimma malakat yaminuk." Jaga baik-baik auratmu kecuali dari istrimu sendiri atau budak yang kau miliki. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ara'aita ya Rasulullah in kana ar-rajulu khalian?" Bagaimana nasihatmu wahai Rasul kalau seorang itu dia sendiri, enggak ada orang lain? Apakah aurat tetap harus dijaga? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ahakku an yustahya minhu." Sesungguhnya Allah itu lebih berhak dari semua ini untuk kita malu darinya. Jadi al-haya minallah itu adalah salah satu ibadah. Salah satu ibadah. Malu dia untuk tidak menunaikan hak Allah. Yang kedua, pihak-pihak yang punya hak dari kita adalah makhluk. Secara khusus adalah manusia, lebih khusus lagi adalah hamba-hamba Allah mukminin. Punya hak dari kita. Mulai dari skup terkecil dalam rumah tangga. Suami malu untuk tidak menunaikan hak-hak istrinya. Hak perlindungan, hak bimbingan. Sang istri juga malu untuk tidak menunaikan hak-hak suaminya. jika sifat haya ini diterapkan dalam rumah tangga dari kedua belah pihak, maka rumah tangga itu menjadi baik. Cenderung menjadi rumah tangga yang di atas sunnah. Begitu juga ketika bermuamalah dengan teman, satu dengan yang lainnya. Di dalam majlis seperti ini, haya, dia punya rasa malu untuk tidak menunaikan hak saudaranya, termasuk dalam cara duduk dan yang lainnya. Malu. Ini hak saudara saya, kenapa saya harus begini? Malu. Lebih luas tentunya dan lebih penting dari sekedar masalah ini, walaupun ini juga penting. Contoh yang terakhir saya sebutkan. Dalam urusan muamalah, berdagang, bekerja sama, diberi tugas, amanah. Malu dia untuk tidak menunaikan hak saudaranya. Itu adalah al-haya. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Nah. Disebutkan definisi lain tentang al-haya ini adalah ru'yatu al-ala ru'yatu al-ala wa ru'yatu taqsir fayatawalladu bainahuma halan aw halatan tusamma bil-haya. Yaitu upaya untuk selalu menengok, melihat kembali berbagai nikmat yang dia dapatkan, kebaikan yang sudah dia rasakan baik dari sang Khalid ataupun kebaikan melalui perantara seorang hamba. Di waktu yang sama dia melihat kekurangan dirinya kepada sang Khalid yang telah memberi berbagai nikmat yang dia rasakan tadi, atau melihat kekurangan dirinya terkait dengan hak temannya yang telah berbuat baik bagi dirinya. Malu dia kepada sang Khalik ketika dia sadar bahwa banyak nikmat yang diberikan kepada dirinya. Nikmat fisik, pendengaran, kedua mata, penglihatan. Diberi nikmat fisik oleh Allah. Malu dia kalau tidak digunakan untuk yang baik. Malu dia kalau tidak digunakan untuk takwa Allah. Malu dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya diberi dua mata oleh Allah. Kemudian tidak saya gunakan untuk membaca Al-Quran. Untuk belajar syariat Allah yang memberikan kepada saya nikmat ini. Malu dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi nikmat pendengaran. Dia memiliki sifat haya. Malu. Kalau tidak digunakan pendengaran ini untuk mendengarkan berbagai hal yang diridhoi oleh Allah. Malu dia kalau pendengarannya digunakan untuk mendengarkan ghibah. Digunakan untuk mendengarkan buhtan, kedustaan-kedustaan atas nama saudaranya. Malu dia. Jangan, Allah enggak ridho ini. Dengan ini. Malu. Dan seterusnya. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum, juga demikian dengan sesama kita. Sesama kita. Manusia. Hamba-hamba Allah yang mukminin ini. Tidaklah salah seorang di antara kita. Kecuali dia pernah menerima kebaikan dari saudaranya. Baik kebaikan itu dalam bentuk khair duniawi, kebaikan duniawi. Dibantu ketika dia berdagang, diberi modal. Atau ketika dia bangun rumah, dipinjemin uang. Ketika kontrakannya habis, juga demikian dibantu. Bahkan sampai hal yang ringan menurut pandangan manusia. Dia berjalan ke suatu tempat, diajak oleh temannya digonceng. Ayo ikut saya antar kamu. Atau pernah dia mengangkat barang yang berat, dibantu oleh temannya. Sungguh teman tadi itu sudah punya hak dari kita. sudah punya hak, jangan sampai kita melalaikan hak dia dalam urusan duniawi. Lalu bagaimana dengan kebaikan ukhrawi? Anda pernah waktu itu imannya sedang turun, kemudian datang teman menasihati Anda. Ayo sudah, jangan larut kamu dalam hal ini. Ayo bangkit. Ayo bersama saya menghadiri sholat berjamaah, kemudian tahlim, mendengarkan ilmu. Subhanallah. Dengan nasihat itu, Anda ikut. Antum ikuti nasihat itu. Kemudian menjadi kebaikan bagi antum ke depan. Antum ingat baik-baik bahwa sebab yang Allah letakkan untuk antum menjadi baik ini adalah nasihat teman yang tadi. Dia bukan seorang ustaz, dia bukan seorang da'i, dia bukan seorang yang berilmu banyak. Sekadar dengan nasihat tadi, dengan izin Allah, antum terselamatkan dari murka Allah. Lebih besar ini nilainya dibandingkan bantuan seorang teman yang membelikan kepada antum sebuah rumah. Besar enggak kalau ada teman ya, membelikan antum sebuah rumah? Wah, antum akan ingat jasanya luar biasa sudah. Baik ini orang. Pernah menyumbang, misalkan antum memberi modal antum untuk berdagang. Atau antum punya hutang kepadanya kemudian dibebaskan. Semua itu kebaikan. Tapi sifatnya duniawi. Dan harus dibalas dengan kebaikan. Tapi ini semua jauh lebih kecil dibandingkan seorang teman yang tadi menasihatin antum dan tidak pernah menyumbang antum dari sisi materi. Maka Allah menyatakan, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Maka sungguh, balasan perbuatan ihsan, kebaikan itu hanyalah ihsan yang semisalnya. Bagaimana kalau antum mendapatkan lebih dari sekedar nasihat yang tadi? Bimbingan. Bimbingan demi bimbingan. Pengarahan demi pengarahan. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yashkurullah man la yashkurin nas. Sungguh pada hakikatnya seorang hamba itu tidaklah bersyukur kepada Allah kalau dia belum bisa bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepadanya. Ini masalah sangat penting untuk diperhatikan. Berapa banyak perselisihan dan perpecahan karena sudah tidak lagi diperhatikan, tidak lagi diamalkan sifatul haya. Bahkan sampai seorang murid berani kurang ajar kepada syekhnya. Menyatakan syekhnya jahil. Dan yang lainnya. Tidak lain dikarenakan dia tidak memiliki sifatul haya. Sifatul haya. Yang pernah mendidik dia. Memberi kajian-kajian. Nasihat-nasihat. Pengarahan-pengarahan. Sampai dia jadi seperti itu. Ketika sifatul haya ini tadi, dengan definisi yang kedua, yaitu upaya melihat berbagai kenikmatan, kebaikan yang sudah dia dapatkan, di waktu yang sama dia melihat, ternyata dirinya masih banyak kekurangan untuk saudaranya atau pihak yang berbuat baik kepada dirinya, baik itu sang khalik Allah ataupun manusia. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Hal ini sangat penting untuk terus diingat sifatul haya. Sifatul haya ini sifat pihak-pihak yang sangat terpuji. Bahkan itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersifat dengan berbagai sifat diantaranya adalah al-haya. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Inna Allah hayyun karim. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah itu hayyun. Hayy itu adalah sebuah kata dalam timbangan atau wazan fa'il. dari asal kata al-haya. Hayi adalah Allah itu sangat-sangat pemalu. Karim dan Allah itu sangat dermawan, mulia. Yastahyi min abdihi, sangat malu kepada seorang hambanya ketika dia mengangkat kedua tangannya berdoa, meminta kepada Allah kebutuhannya, kemudian dikembalikan dua tangan ini dalam keadaan kosong, tidak dipenuhi permintaan dalam doanya itu. Malu Allah. Tentunya jika telah terpenuhi syarat-syarat kabul ad-doa, syarat-syarat diterimanya doa, ikhlas, doa kebaikan, berbagai amalan kemungkaran yang dapat mencegah terkabulkannya doa dia hindari. Sudah terpenuhi persyaratan diterimanya dan dikabulkannya doa, kemudian hamba ini mengangkat, ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Berbagai permohonan. Allah itu malu untuk tidak mengabulkan doa ini atau mengembalikan tangan ini turun dalam keadaan tidak terpenuhi. Malu Allah. Dalam hadis yang lainnya disebutkan hadis sahabat Ya'la radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yaghtasilu fil baraz فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه. Suatu hari Rasulullah sedang melewati seorang yang mandi di tanah terbuka, ya, tanpa penutup. Biasanya seringnya terjadi ketika perjalanan menuju pertempuran, ya, di tanah padang pasir yang luas itu, ya, atau yang semisalnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah, berkhutbah. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menyatakan, "Innallaha hayyun sittir. Idza iktasala ahadukum falyastatir." Sesungguhnya Allah itu hayy, sangat pemalu, dan sitir, sangat menutupi aurat hambanya, baik aurat hissi, lebih-lebih aurat maknawi. Aurat maknawi itu aib-aib hambanya ditutup oleh Allah, sangat Allah tutup aib seorang hamba selama dilakukan itu antara dia dengan Allah, sangat ditutup oleh Allah. Allah itu pemalu. Maka kata Rasulullah, jika mandi salah seorang di antara kalian, hendaknya dengan sitr, dengan atau di tempat yang tertutup, jangan di tempat yang terbuka. Maka kita tahu sifat al-haya ini adalah sifat Allah. Allah bersifat dengannya menunjukkan ini adalah sifat yang sangat mulia. Bahkan ini adalah sifat para malaika. Sifatnya para malaika pemalu, malu dari hamba-hamba Allah yang salihin. Sebagaimana juga kita dihimbau ketika kita bertemu, duduk bersama, berjalan dengan hamba-hamba Allah yang salihin, kita malu padanya. Hadis yang menceritakan ketika suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Faja'a Abu Bakar As-Siddiq fasta'dzana. Faqala i'zan lahu wa bashirhu bil jannah. Rasulullah sedang duduk, wa kana kashifan ba'dha fakhidhihi. Duduk dalam keadaan tersingkap sebagian kecil dari pahanya. Datang Abu Bakar, kata Anas, wahai Rasulullah, Abu Bakar datang, izinkan masuk dan beri kabar gembira bahwa dia di jannah tempatnya. Thumma ja'a Umar fasta'dzana faqala i'zan lahu. Wabashirhu bil jannah. Umar datang. Kemudian Rasulullah menyatakan, silakan, persilahkan dia masuk dan beri kabar dia, wahai Anas, bahwa dia tempatnya adalah di jannah nanti. Dalam kondisi Rasulullah masih pada posisinya yang pertama. Terbuka, apa? Sebagian daripada pahanya. Faja'a Utsman. Kemudian diberi izin dan kabar gembira seperti yang tadi. Kemudian Rasulullah membenarkan posisinya. Di saat itu ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa ini? Kenapa ketika Abu Bakar, Umar masuk kau tetap dan ketika Utsman masuk kau seperti itu berubah? Nah, Rasulullah menyatakan, ala astahyi min rajulin yastahyi minhul malaika au tastahyi minhul malaika. Tidakkah aku akan malu kepada seorang pria yang para malaikat malu kepada dia? Dalam hadis lain disebutkan, inna ahya ummati Utsman. Umatku yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan, dipuji oleh Nabi. Makna pujian ini adalah agar kita meneladaninya dalam keseharian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa mengamalkan ini. Allah bantu kita. Sifat-sifat mulia ini tadi kalau diterapkan dalam kehidupan keseharian kita, maka ukhuwah dan mahabbah itu akan bertahan. Akan menjadi baik. Nah, malu dia ketika dia tahu tidak taklim ketemu temannya. Loh, kamu tadi kita taklim kemana kamu? Malu dia. Enggak, terus enak-enak. Oh, taklim tadi ya. Oh iya. Nah, oh saya tadi dari sana. Iya. Enggak malu dia. Santai aja. Enggak ada beban di hatinya. Ini saudara saya belajar, belajar syariatnya, belajar tentang Allah, belajar tentang Rasul. Saya sibuk sama dunia, malu dia. Malu. Bukan malu yang kemudian menghindar. Menghindar akhirnya gak sholat di masjid. Nah, itu malu yang tercela. Malu yang positif adalah malu yang akan membawa dia kepada perbuatan baik. Nah, yang tadi disebutkan dalam definisi. Khuluqun yab'athu ala tarkil qabih. Perangai al-haya ini adalah sebuah perangai yang membangkitkan kemauan atau semangat pelakunya untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan tercela yang tidak baik. Malu dia. Kalau ini diamalkan, maka ukhuwah itu akan bertahan. Berlanjut. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Setelah kita mengetahui secara ringkas asbab, sebab-sebab yang bisa mengantarkan kesinambungan ukhuwah dan mahabbah, kita akan menyebutkan insya Allah beberapa asbab yang dapat menghancurkan ukhuwah. Beberapa sebab dan amalan yang bisa mengoyak mahabbah. Insyaallah nanti pada kesempatan kajian siang ya, setelah di waktu duha, kita akan gunakan sebagian kesempatannya untuk menjawab beberapa pertanyaan bagi yang menginginkan atau punya pertanyaan, silakan dikumpulkan dalam bentuk tulisan kepada ikhwan panitia. Sebelum waktu duha. Sebagaimana ukhuwah itu telah diletakkan dalam syariat ini, berbagai jalan dan sebab yang bisa mempertahankannya juga disebutkan di dalam syariat ini, berbagai sebab dan perbuatan yang bisa merusaknya. Dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan beberapa perbuatan yang kalau dikerjakan akan merusak ukhuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع أخيه أو ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Subhanallah, lengkap ini. Hadis ini luar biasa. Rasulullah menyebutkan bimbingan-bimbingan yang terkait dengan masalah ukhuwah. Kata Rasulullah, la tahasadu, janganlah kalian itu hasad, dengki, saling menghasad, saling mendengki, jangan. Di sini kita tahu bahwa sifat dengki itu apa? Perusak ukhuwah. Apa itu al-hasad? Al-hasad adalah iradat zawalin ni'am minal akhar, yaitu ambisi atau keinginan hilangnya nikmat atau kelebihan yang ada pada saudaranya. Itu hasad. Menginginkan kelebihan dan nikmat yang sedang dimiliki oleh saudaranya itu hilang. Binasa. Rusak. Apa saja kelebihan dan kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya tadi? Baik kelebihan duniawi, fisiknya, kekuatannya, hartanya, anaknya. Hasad. Atau kelebihan dunia apa? Ukhrawi. Ibadahnya, ilmunya, dakwahnya, dan yang lainnya. Al-hasad ini punya andil besar dalam hancurnya ukhuwah. Maka Rasulullah menyatakan, wala tahasadu. Jangan kalian saling dengki. Jangan. Kalau Anda melihat saudara Anda punya kelebihan, baik yang pertama maupun yang jenis kedua, maka Anda doakan dengan barokah. Masya Allah, tabarakallah. Melihat temannya punya mobil, bagus. Masya Allah, tabarakallah. Atau doakan, barakallahu fiha. Semoga Allah beri barokah pada mobil itu. Sehingga temannya itu nikmatnya bertambah, barokahnya bertambah, dianya dapat pahala. Dapat ajr dalam keadaan ukhuwah tetap lanjut. Walaupun teman antum gak tahu bahwa mobilnya didoakan, tetapi ada barokah ilahiyah yang akan turun berpengaruh kepada ukhuwah. Walaupun gak tahu. Allah ciptakan di kolbu ya, pemilik mobil dengan yang berdoa ini rasa cinta. Nah, walaupun dia gak tahu mobilnya siapa ini. Masya Allah. Barakallahu fiha. Ada anak kecil. Anak kecil melihat, masya Allah anak itu sehat, ya, sehat, badannya lincah, langsung, masya Allah, tabarakallah, barakallahu fi. Nah, ringankan lisan kita untuk mendoakan barokah terhadap kenikmatan yang diraih atau didapati oleh teman kita. Ringan, harus ringan, jangan, jangan, langsung berdoa, barakallahu fi. Allahumma barik lah. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang semakna dengan ini. Harus ringan lisan kita. Sebelum didahului oleh penyakit hasad. Dan kesian nanti teman kita jadi korban. Dan ujung-ujungnya ukhuwah kita pun terkoyak. Begitu juga ketika terkhusus di kalangan ummahat. Hati-hati. Masalah hasad ini banyak menimpa mereka. Kalangan ummahat, akhawat, nisa. itu rentan untuk ditimpa penyakit hasad. Bukan berarti di kalangan rijal, kaum pria tidak ada, enggak, semuanya. Nah, diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika kenikmatan dan kelebihan yang dimiliki oleh saudara kita itu dalam bidang din, dalam bidang agama, dalam bidang dakwah, dalam bidang ilmu, Allah beri kelebihan dia, pandai, masya Allah, cepat faham, cepat menghafal. Maka doakan, masya Allah, ini anak, mudah-mudahan Allah tambah ilmunya, Allah kasih barokah ilmunya. Walaupun yang antum doakan itu enggak tahu, Allah akan ciptakan pengaruh positif di balik itu. Ini punya kelebihan, masya Allah, saya pingin mendapatkan kelebihan seperti ini. Dan semoga kelebihan dia ditambah oleh Allah. Toh dia juga saudaranya. Kelebihan dia bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk dia, dan untuk orang lain, untuk dakwah. Jangan sampai hasad. Dia pandai kalau diberi pertanyaan menjawab. Faham cepat. Di dalam pelajaran, dalam ta'lim. Dan akhirnya dia terdepan di hadapan teman-temannya. Maka doakan, jangan sampai muncul hasad, karena hasad itu berbahaya. Dia akan berusaha dengan hasad tadi menghilangkan kelebihan saudaranya. Berusaha, walaupun dia enggak sadar bahwa dia sendiri akan hancur. Ada saudaranya punya kelebihan, ya, disenangi oleh teman-temannya, disenangi oleh banyak ikhwan, dia punya ilmu, ilmunya banyak didengar oleh ikhwan. Ketika muncul hasad, dia berusaha menjatuhkan temannya itu tadi. Iya, tapi dia itu, saya pernah dengar katanya gini, gini, gini, gini. Waktu itu gini, gini, gini, gini. Terlepas dari isu itu benar ataukah salah. Tapi hasad sudah masuk. Akhirnya dia jatuh pada kemaksiatan, yaitu mengumbar aib kekurangan saudaranya. Hasad. Menyeret lagi kepada kemaksiatan. Bermula dari hasad, menyeret dia untuk jatuh pada kemaksiatan. Mengumbar aib saudaranya. Bermula dari dia gak suka. Temannya ini punya kelebihan. Akhirnya, kama yuqal, al-ma'siyatu tajurru ma'siyatan ukhra. Sebuah kemaksiatan itu akan mendatangkan kemaksiatan yang berikutnya. Terus lagi berikutnya, bersambung. Bermula dari hasad. Maka Rasulullah memulai nasihatnya dengan ucapan, wala tahasadu. La tahasadu. Jangan kalian saling dengki. Nah, penyakit ini, ya, tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang tidak berilmu, bahkan menimpa kepada orang-orang yang berilmu sekalipun. Maka dari itu, mintalah perlindungan kepada Allah. Jangan sampai salah seorang di antara kita merasa aman dari penyakit ini. Jangan sampai salah seorang di antara kita merasa dirinya akan selamat dari penyakit al-hasad. Nah, minta kepada Allah perlindungan. Minta kepada Allah perlindungan. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada diri kita untuk meminta perlindungan dari kejelekan diri kita. Dalam banyak kesempatan. Bahkan dalam khutbatul hajah. Khutbah sebelum memulai ceramah. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah. Wa'udhu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Dari kejelekan jiwaku. Dari kejelekan jiwaku ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Nah. Dan dari kejelekan amalan kemaksiatan kami atau kesalahan kami. Ya, karena kejelekan atau kemaksiatan yang pernah kita lakukan punya pengaruh untuk mendatangkan kemaksiatan berikutnya. Berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungi aku dari kejelekan perbuatanku. Dari efek negatifnya. Dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, berkata Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, "Alimni du'aan au kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaitu. Ajarkan kepadaku wahai Rasulullah sebuah doa yang aku bisa ucapkan ketika aku memasuki waktu pagi dan ketika aku memasuki waktu petang. Maka doa yang diajarkan kepada Abu Bakar ini, Abu Bakar As-Siddiq, sampai pada puncak tertinggi keimanan umat ini setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kita yang bisa diselamatkan dari penyakit hasad, maka Abu Bakar aula wa aula wa aula. Lebih terselamatkan. Apa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar? Qala qul Allahumma alimal ghaibi wasyahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. Setelah memuji Allah dan menyebutkan sifat-sifatnya, di sini ada makna bolehnya bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Allahumma alimal ghaib, wahai Allah yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan yang nampak. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi yang tiada semisal sebelumnya. Rabba kulli syai'in wa malika, Rabb segala sesuatu, pengatur dan pencipta segala sesuatu. Wa malika, dan pemiliknya. Kemudian ditegaskan semua itu dengan tauhid. Ashhadu an la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Kemudian baru berdoa. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan diriku. Diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku ya Allah. Dan berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan serta pengikutnya. Qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta matja'aka. Katakan, ucapkan doa ini wahai Abu Bakar ketika engkau di pagi hari dan ketika engkau di sore hari, dan bahkan kata Rasulullah ketika engkau hendak tidur. Subhanallah, memohon perlindungan. Tidak berbangga dengan dirinya, tidak berbangga dengan ibadahnya, tidak berbangga dengan ilmunya ataupun yang lainnya. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini banyak-banyak berlindung dari kejelekan diri kita. Saya dan antum semuanya. Di antara kejelekan yang sangat berbahaya itu adalah al-hasad. Karena al-hasad ini bisa menghancurkan banyak hal kebaikan. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Al-hasad ini, di antara efek negatifnya adalah kecenderungan untuk dia ingin selalu didepankan, didahulukan, mengalahkan yang lainnya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukilkan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa pernyataan seorang sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala, inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya' wa asyahwa al-khafiyah. Sungguh kata Syaddad bin Aus, penyakit yang paling aku takuti menimpa kalian adalah ar-riya', penyakit riya'. Yang kedua adalah syahwat yang tersembunyi. Qila li Abi Dawud As-Sijistani, masyahwal khafiyah. Ditanya al-imam Abu Dawud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Dawud, apa yang dimaksud dengan asyahwal khafiyah, syahwat yang tersembunyi? Syahwat yang tidak tersembunyi, yang nampak banyak. Pingin harta, pingin ini, pingin itu. Apa syahwat yang tersembunyi ini? Nah, kata al-imam Abu Dawud, qala, hubbur riyasah, ambisi untuk menjadi pemimpin Kemudian Syekhul Islam menyatakan, fahiya khafiyatun takhfa 'alan nas wa katsiran ma takhfa 'ala sahibiha. Penyakit ini tadi, asyahwal khafiya ini, yaitu hubbur riyasa, ambisi kepemimpinan, itu sangat tersembunyi, tidak nampak kepada kebanyakan manusia, dan lebih-lebih sangat tidak nampak kepada orang yang tertimpa penyakit ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Karena penyakit ini tadi yang bermula dari hasad, itu menghancurkan banyak kebaikan. Bukan hanya kebaikan satu orang punya mobil karena hasad mobilnya hancur dan hilang. Itu mudah karena nilainya hanya 50, 60, 100, 150 juta. Kurang lebih. Yang rugi hanya satu orang. Tetapi kalau hasad itu menimpa suatu urusan yang terkait dengan umat, maka bahayanya ini menimpa umat dan negatifnya menimpa dakwah. Al-hasad. Al-hasad. Sampai-sampai beberapa permasalahan, problem atau fitnah yang terjadi di beberapa tempat, terjadi di negeri Yaman, menimpa beberapa orang yang kita anggap sebagai ahlul ilmi, dianggap oleh sebagian teman sebagai orang yang berilmu. Kata Syekh Rabi' Hafizahullah bahwa fitnah yang terjadi di Yaman itu adalah aghrad syakhsiyah. Didirikan fitnah itu di atas kepentingan dan ambisi-ambisi pribadi. Jadi bukan perselisihan manhaj. Ditutup oleh Syekh pintu perselisihan itu dengan kata-kata ini tadi. Yang subhanallah, pengaruh daripada hasad dan ambisi pribadi ini tadi berpengaruh ke berbagai pelosok dunia. Penjuru dunia. Tidak hanya sebatas di negeri Yaman saja terjadi perpecahan. Bahkan menyentuh berbagai negeri di Afrika, Somalia dan yang lainnya. Menyentuh negeri-negeri di negeri-negeri barat yang kafir itu. Di sana ada Salafiyin. Belgia, Inggris, Perancis. Terkena fitnah ini. Bahkan kita di Indonesia juga. Di Malaysia, di Singapura. Sampai ada beberapa teman yang dari Singapura ketika bertemu dengan kita di dalam acara daurah masyayikh yang terakhir kemarin di Yogyakarta, dia ceritakan, ya akhi katanya, kita di Singapura ini salafi itu hanya bisa dihitung, gak lewat dari ini jumlahnya. Seluruh Singapura. Sudah seperti ini, dimasukkan fitnah dari Yaman ini. Hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Pecah. Ya subhanallah. Kalau di Indonesia kan stoknya masih banyak. Iya. Ustadznya masih banyak. Walaupun dipecah masih banyak kan ya. Jadi gak ada masalah. Begitu, gak ada masalah. Atau banyak masalah. Yang tadi saya katakan, kalau antum semua yang ada di sini, semua ini menjadi ustadz berilmu, tidak bisa mencukupi kebutuhan kaum muslimin. Ya. Apalagi di Aceh hanya ada Ustadz Haris. Iya Ustadz Haris. Nah, siapa lagi Ustadz Haris? Nah, Ustadz apa? Abdul Qadir. Nah, Ustadz Abdul Qadir. Kemudian siapa lagi beberapanya? Di Stabat sini ada beberapa lagi. Di Medan ada beberapa saja. Muslimin yang seperti itu banyaknya. Kita semua jadi ustaz gak cukup. Dalam perjalanan kemarin dari Medan ke Stabat, bersama Ustaz Said, Al-Akh Mu'ad, Ustaz Abdurrahman Rauf, berhenti di sebuah masjid. Saya sambil merenung gitu, ya Allah, betapa indahnya kalau di sini ada kajian Ahlus Sunnah. Kita bisa kenalan bersama takmirnya. Sehari, dua hari kenalan, gimana. Terus sampai ada taklim. Yang hadir orang-orang awam itu 5, 6, 10 orang. Nanti ada masjid lagi di sebelah sana. Ya. Masjid Al-Ikhlas, Masjid Syuhada, Masjid Al-Muttaqin, Masjid Darussalam, masjid macam-macam sudah. Ya. Coba diadakan sensus di daerah atau kabupaten Langkat, ya. Sahabat ini ada berapa masjid? Ya. Coba diadakan sensus, siapa yang mau melakukan sensus? Mulai dari RT, 2 RT, 1 RW, 1 desa terus dihitung. Ya. Nanti jumlahnya diberitahu. Nah. Saya yakin lebih dari 500 masjid di Kabupaten Langkat ini. Saya yakin lebih dari 500 masjid. 500 masjid berarti setidaknya ada 250 ustaz Kabupaten Langkat. Iya. Kenapa? Karena kebutuhan umat. Bagaimana di setiap masjid itu ada kajian sepekan sekali atau dua kali? Langsung ustaz ditolak. Enggak, insya Allah bisa, insya Allah. Tinggal mau enggak kita sabar. Ya. Ikhwani fiddin dipecah ini. Keadaan ini. Bermula yang kata Syekh Rabi itu tadi, aghrad syakhsi, ambisi-ambisi pribadi. Enggak ada yang hizbi, enggak ada. Nah, berpengaruh sampai ke sini. Bayangkan antum salafiyin di Belgia, di Belgika, Belgia, di mana Belgia itu? Hah? Kecamatan mana? Nah, ya. Di Eropa sana, Belgia, berpecah, didatangkan ke sana beberapa masyayikh, mau ditolak, disuruh tolak katanya, nggak boleh diterima. Bayangkan kedatangan ustadz aja sudah luar biasa, apalagi kedatangan syekh. Nah, ikhwani fiddin barakallahu fikum, maka dari itu betapa pentingnya kita menyadari bahayanya penyakit al-hasad yang Rasulullah menyatakan, wala tahasadu. Bermula dari hasad ini tadi, berlanjut harga diri saudara kita. Naam, tidak lagi digubris. Tidak lagi dihiraukan. Ikhwani fiddin barakallahu li wa lakum, kita akan lanjutkan insyaallah kajian ini di waktu duha nanti biiznillahi taala. Jam atau waktunya menyusul akan diumumkan oleh panitia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita adalah orang yang bermanfaat untuk kita dan sekitarnya. Allah jadikan apa yang kita miliki dari ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.